Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah halimul karim. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Markis Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada Isnin yang lalu kita bersama Ustaz Firdaus telah membahas kitab Tazkiyatun Nafs atau pensucian jiwa. Dan tentunya pembahasan ini tidak cukup dengan satu episode. Di hari ini kita akan melanjutkan kembali dan alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita telah bersama Al-Ustaz Firdaus. Dan baiklah, kita akan coba menyapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin pada hari ini melanjutkan kitab pensucian jiwa Ustaz, yaitu Tazkiyatun Nafs. Mungkin Ustaz bisa menjabarkan di antara poin-poin yang telah disebutkan di dalam pembahasan 10 poin di Isnin yang lalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Wa ayyatuhal akhawat, barakallahu fikunna. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada halaqah sebelumnya kita menyebutkan betapa pentingnya tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, penyucian hati. Tinggal sekarang kita masuk kepada poin hal yang akan menjadikan perkara-perkara yang akan membuat hati kita menjadi suci, jiwa kita bersih, sehingga kita mendapatkan predikat qalbun salim atau predikat nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, yang damai, di mana kelak Allah akan memanggil kita di saat akan berakhir hayat kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang suci, hati yang suci dari syirik dengan segala bentuk, hati yang suci dari segala bentuk fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Rabb Allah. Radiyatan mardiyah, hati dalam keadaan ridha dan diridhoi. Ridha kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Pada kuli jannah ini Allah anugerahkan karunia yang tiada tara, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, maka masuklah kamu ke dalam surgaku. Baik, dengan tidak akan memperpanjang, kita masuki secara ringkas apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam 10 qawaid dalam tazkiyatun nafs ini. Yang pertama beliau menyebutkan at-tauhidu aslun mata sekubih nufus. Tauhid adalah perkara penting, landasan pokok, pondasi dalam tazkiyatun nufus. Karena dengan tauhid, atau untuk tauhidlah manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah bukan meminta rizki, meminta makanan, meminta sesuatu dari kita, tetapi Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Ketika para ulama di kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhu, makna illa liya'buduni illa liwahiduni, melainkan untuk mentauhidkan aku. tanpa Allah. Untuk inilah kita diciptakan. Bahkan manusia-manusia sebelum kita, nabi-nabi sebelum nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Allah jelaskan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan mereka menjauhi tagut, menjauhi kesyirikan, menetapkan dalam hati dan keyakinan mereka tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Di mana dengan tauhid ini seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Rasul perintahkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an untuk mendakwahkan tauhid terlebih dahulu. Seperti perkataan Rasul kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasul putus ke negeri Yaman, innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau hai Mu'adz akan menjumpai orang-orang ahli kitab. Maka falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyi wahidullah ta'ala, ila ayyi wahidullah ta'ala, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Karena itulah al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam muhadharahnya yang kemudian dijadikan sebagai sebuah kitab atau kitab At-Tauhid Awwalan Ya Du'at Al-Islam, tauhid yang pertama dahulu dakwahkan wahai para da'i-da'i Islam. Kita ada para da'i, kita khutbah, kita para imam yang mengajak masyarakat kepada jalan Allah, maka jadikan tauhid adalah dakwah kita yang pertama. Kami teringat dengan perkataan Syekh Sulaiman Ar-Rahimi Nafidullah Ta'ala, ciri-ciri dakwah Al-Sunnah wal-Jama'ah, berdakwah di atas bidah, dan yang kedua berdakwah di atas ilmu. Ada kulihat oleh sebab itu, poin yang pertama kali yang perlu kita ingat, yang penting kita camkan, kita mesti belajar tauhid. Karena tauhid inilah, untuk tauhid inilah kita diciptakan. Inilah la ilaha illallah, kalimat yang apabila ditimbang dengan bumi dan langit, maka sungguh lebih berat kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang apabila seseorang mengucapkan di akhir hayatnya, dakhal jannah, sungguh dia akan masuk surga. La ilaha illallah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabi yang Allah utus, Rasul alaihi wassalatu wassalam, senantiasa mengajarkan tauhid. Sebab lawan dari tauhid ini adalah syirik. Lawan dari tauhid ini syirik. Dan Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sungguhnya tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mensekutukan Allah, tapi kalau dosa selain itu Allah ampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki. La ilaha illallah. Allah haramkan orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrik untuk masuk dalam surga. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan surga untuk mereka. La ilaha illallah. Padahal kita senantiasa meminta dalam doa yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat, seluruh kebaikan disapunya. Kita pinta dalam munajat kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, kami mohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan, kebahagiaan pula di hari akhirat. Lepaskan kami dari neraka. La ilaha illallah. Minta kita kepada itu semua pasti kita dapatkan dengan tauhid. Dan mustahil kita dapatkan apabila kita terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, kita menjadi orang yang musyrik. Wal'iyadu billah wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka yang penuh dengan kehinaan. La ilaha illallah. wa madzalimin min ansar, tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong bagi mereka, tidak ada. Dan sesungguhnya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah sungguh ia kezaliman yang teramat sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan dalam halaqah selanjutnya tentang detail penjelasan, rincian penjelasan tentang tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Terima kasih Ustaz. Pemirsa Markis channel yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dan yang kami cintai. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan satu poin bagi kita di pagi hari ini untuk membahas tafsir atau nas, satu poin yang insya Allah akan kita terapkan atau kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, kita masih berjumpa di episode yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.